Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Radio Insani 102.2 FM rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan mempelajari sebagian hadis yang keenam dari kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa saya katakan sebagian? Karena memang hadis ini cukup panjang. Hadis keenam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashiy Az-Zuhri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Ishaq, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sahabatnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kalau kita baca nasabnya, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, berarti nasab beliau bersambung dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kilab bin Murrah bin Lu'ay. Ini kakek Rasulullah, kakek-kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih kerabat meskipun apa? Jauh. Ya. Beliau masih kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurasyi. Ya. Masih keturunan Qurasyi. Ahadil asrata al-mashhudi lahum bil jannah. Beliau adalah salah satu dari 10 orang yang dipersaksikan dijamin masuk ke dalam surga. Masya Allah. 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Beliau salah satunya. Ini luar biasa ini. Ada seorang hamba, kakinya masih menapak di muka bumi, keringatnya masih mengucur di muka bumi, badannya masih bolak-balik di muka bumi, tapi sudah dapat tiket pasti masuk dalam surga. Kira-kira kalau kita yang dapat tiket itu gimana? Senang jelas ya. Terus gimana usaha kita? Syukur. Cara bersyukurnya? Semakin beribadah yang banyak. Masya Allah. Itu hebat itu, kalau itu ideal. Ya kan? Tapi biasanya kita ini kalau sudah dapat tiket masuk surga, mungkin sebagian kita akan ngelelah. Tahu ngelelah ya? Wes lah, nyong mesti mlebu surga kie ya. Ya. Jadi subhanallah, para sahabat itu meskipun mereka mendapatkan jaminan masuk surga, mereka tetap saja mempertaruhkan nyawanya di jalan Allah. Tetap saja begitu, padahal Allah, daripada mati perang, tak mendingan mati yang dulur kasur, kan begitu. Ya, pikirannya cari mati yang lebih kepenak. Tapi para sahabat tidak. Meskipun mereka dijamin masuk surga, akan tetapi mereka tetap berjihad, tetap berperang fisabilillah, tetap beribadah, tetap bersedekah, tetap berpuasa, tetap menjalankan sholat, dan seterusnya. Ini adalah apa? Para sahabat. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dalam catatan saya, 10 orang yang dijamin masuk surga, yang pertama adalah 1. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang nomor 2, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nomor 3, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Keempat orang ini adalah khilafah atau khulafa ar-rasyidin, ya, para khulafa ar-rasyidin yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Addu 'alaiha bin nawajidi. Ya. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk setelahku. Ikutilah sunnah mereka, pegang erat-erat sunnah itu, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Kenapa diperintahkan dengan gigi geraham? Yang paling kuat tidak goyah. Berarti faedahnya apa? Oh, nanti akan datang masanya orang Islam itu akan dibetot, diudet-udet, supaya keluar dari ajaran sunnah. Makanya kita harus berpegang pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan. Ya, bagaimana sekarang ini banyak pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari agama Islam. Ini adalah kaum muslimin sedikit demi sedikit mereka akan ditarik keluar dari agama Islam. Dan mereka ini adalah uluran tangan dari syaitan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hambaku itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku ciptakan hambaku dalam keadaan suci, dalam keadaan lurus, kemudian dibetot oleh syaitan. Fajtalathumus syayatin, disimpangkan oleh syaitan. Nah, mereka yang membawa pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari agama Islam, itu adalah anak buahnya syaitan. Ya. Kalau disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, du'atun ila abwabi jahannam. Dai penyeru yang mengajak untuk masuk dalam neraka. Berarti ada dai ngajak masuk neraka. Iya. Penyeru. Dai itu kan artinya penyeru. Jadi orang yang mengajak, mengajarkan ajarannya untuk mengajak manusia ke dalam neraka jahanam. Ya, contohnya yang lagi ngetren sekarang ini itu ya liberalisme. Ya, pemahaman liberal. Ini bahaya sekali ini pemahaman liberal. Orangnya pakai baju Islam, tapi pemikiran yang dibawa itu pemikirannya orang kafir. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ala kulli hal. Nah, ini empat orang ini adalah empat orang khulafa rasyidin. Kemudian yang kelima, Az-Zubair ibnul Awam. Az-Zubair ibnul Awam. Beliau adalah bapak dari Abdullah bin Zubair. Beliau menantunya Abu Bakar. Menantu dari Abu Abu Bakar yang akan menikah dengan Asma binti Abi Bakar yang melahirkan Abdullah bin Zubair, seorang pahlawan Islam, insyaallah. Ya, kemudian Az-Zubair ibnul Awam, ya, nomor 5. Nomor 6, Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah yang disuruh dijuluki dengan Al-Khair atau Al-Fayyad. Ya, Al-Fayyad. Al-Khair atau Al-Fayyad. Kenapa? Wih, pemurah banget ini orang. Sahabat ini sangat sangat pemurah. Nah, dan beliau ini juga termasuk mujahid kelas kakap. Ya, mujahid yang luar biasa. Di mana beliau di perang Uhud itu mendapatkan luka sekitar 70 luka. Masyaallah. 70 luka. Bukan 70 jahitan. 70 luka. Kalau 70 jahitan kan berarti cuma 35 cm. Ya kan? Karena satu jahitan kan setengah senti kan cuma 35 cm. Ini 70 luka. Lukanya itu tusukan sabetan pedang, tusukan panah dan tombak. Yang namanya sabetan pedang mbok orang meng sesenti. Makecrok gitu ya. Ini. Dan termasuk Talha bin Ubaidillah ini adalah orang yang dia ini benar-benar berkorban untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Sampai jarinya itu pada putus. Masyaallah. Jadi kok bisa putus, kenapa? Beliau jadi tameng Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Ya. Jadi ketika ada panah itu ditangkis pakai tangan dan pakai tubuh dia. Bayangkan coba, masyaallah. Ya. Dan terus dia enggak waduh kemudian nangis itu enggak. Subhanallah. Sampai Abu Bakar mengatakan bahwasanya Uhud ini benar-benar harinya Talhah. Uhud ini adalah harinya Talhah. Subhanallah. Jadi Talhah itu sangat-sangat seorang mujahid yang betul-betul kelas kakap. Ya, mujahid kabir. Naam. Radiyallahu ta'ala anhu. Yang ketujuh adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sama. Beliau ini juga seorang mujahid yang agung. Semua yang disebut di sini adalah para mujahid. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah Abdurrahman bin Auf. Saudagar kaya raya tapi hatinya cemantol neng surga. Ya. Saudagar yang kaya raya akan tetapi hatinya senantiasa ingat akhirat. Sehingga dia dengan mudah melepaskan apa? Hartanya. Kita kadang wis duite setengi le ngeculaken angel banget iki ya. Masyaallah. Lah ustaz kan semakin kaya semakin mudah jere. Itu kan ujar-ujar kita. Nanti kalau semakin kaya semakin mudah. Belum tentu. Kadang seorang itu semakin kaya justru semakin apa? Banyak keinginan, banyak program sehingga apa? Sulit untuk melepaskan hartanya. Ingat kisah tiga orang. Si buta, si bopeng, dan si botak. Yang akhirnya diuji oleh Allah. Yang buta disembuhkan matanya. Yang bopeng dihaluskan kulitnya. Yang botak diindahkan rambutnya. Plus apa? Dikasih unta, kasih sapi, kasih kambing. Ya. Logikanya semakin luas hartanya semakin apa? Mudah melepaskannya. Tapi ternyata ketika datang malaikat meminta kepada mereka harta sedikit saja, mereka malaikat itu menyerupakan dirinya kepada wujud mereka semula yang tadinya botak. Didatangi malaikat pura-pura jadi orang botak. Kemudian dia mengatakan, saya ini orang yang sedang safar. Saya kehabisan perbekalan. Ya tolonglah beri saja satu hewan piaraanmu untuk supaya saya ini bisa jadikan bekal hewan tersebut. sampai ke tempat tujuan saya. Apa kata orang tersebut? Al-hukuku kathira. Oh, programnya tersewoke. Ya, ini proposalnya akeh, kudungin ini. Al-hukuku kathira. Banyak yang harus saya apa? Yang harus saya bayar. Demikian. Jadi orang itu terkadang kalau apa namanya? Mendapatkan kekayaan, bukannya malah dia itu semakin murah, tapi terkadang orang itu semakin bakhil. Kecuali siapa? Orang yang dirahmati oleh Allah. Loh Ustaz, berarti orang untuk nyelengi boleh. Tidak masalah. Sekali lagi nyelengi itu boleh. Tapi jangan lupa sisihkan untuk apa? Infak, sedekah, fi sabilillah. Nah, kemudian yang nomor 9. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tokoh kita ini. Beliau jago panah. Panahannya enggak pernah meleset. Ya, panahnya itu apa? Enggak pernah meleset meskipun pakai panah buntung. Ayo. Kalau kita latihan panahan, panah rusak sidik, bewes apa? Alah, gimana ini? Ya, ganti panah lah. Gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak. Beliau ketika perang Uhud, ini juga salah satu mujahid kebir dalam perang Uhud. Beliau diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memanai orang-orang kafir yang mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas hanya ada sebatang gendewa apa? Busur dan sebatang panah protul. Jadi apa? Bulunya itu sudah apa? Sudah hilang, akhirnya enggak imbang lagi. Ya Rasulullah, gimana? Sudah panah. Panah, kata Rasulullah SAW. Karena dia berbekal keyakinan pada Allah dan mengikuti perintah Rasul, akhirnya di panah. Panah satu bisa menewaskan berapa orang musuh. Bukan Arjuna. Nah, Arjuna itu kan khayalan ya. Jebret, satu jadi berapa? 10, 1000 dan yang lainnya. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, enggak. Panah satu jebret, lari, cabut panahnya, set, panah lagi, set, lari lagi. Subhanallah, ini jago panah betulan kalau ini. Jadi luar biasa, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan doanya makbul sekali. Ya, doanya beliau itu apa? Makbul sekali, sangat-sangat diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Islamnya pun kenceng banget. Dan kuat sekali. Sampai ibunya yang saat itu musyrikah. Ya, musyrikah. Musyrik. Dia mengancam Sa'ad. Melihat si Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Maka ibunya ngancam anaknya. Pokoknya kalau kamu gak mau kembali kepada agama nenek moyangmu. Saya tidak mau makan. Alias apa? Mogok. Mogok makan. Akhirnya betul, seharian gak makan, gak minum ini ibunya. Sehingga otomatis gak makan, gak minum apa? Lemes. Apalagi di sana suhu udaranya luar biasa apa? Panasnya. Begitu melihat ibunya lemes gimana? Kasihan? Masuk Islam lagi, masuk kafir lagi? Tidak. Apa kata saat dia mendekati ibunya? Ibu, sesungguhnya aku sangat cinta kepadamu, sayang kepadamu. Akan tetapi ketahuilah, meskipun ibu atau ketahuilah seandainya ibu memiliki 100 nyawa. Dan nyawa itu keluar satu persatu di depan mataku. Aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekadnya sangat apa? Sangat kuat. Sehingga ibunya mendengar seperti itu, ya menyerah. Mangan maning. Daripada mati, akhirnya kalah sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, yang 10 adalah Sa'id bin Zaid bin Amr. Sa'id bin Zaid bin Amr. Semua ini adalah para mujahidun. Ya, sahabat-sahabat mujahidun. Naam. Kita lanjutkan. Fahuwa ahadil asrati al-asratal al-mashhudi lahum bil jannah. Dia adalah salah satu, Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 orang yang telah dijanjikan masuk ke dalam surga. Qala, beliau berkata, cerita ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya'uduni ama hajjatil wada'i. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku di tahun haji wada. Jadi saat itu saat sedang berada di kota Mekah menunaikan ibadah haji bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Satu-satunya ibadah haji yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu bersama dengan beliau ada sekitar 100 ribu sahabat. Ya, 100 ribu sahabat. Nah, ketika haji wada, Sa'ad bin Abi Waqqas mengalami sakit yang cukup parah. Maka dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min waja'in istaddabi, karena aku merasa sakit yang amat sangat. Jadi sakitnya cukup apa? Cukup parah. Ibaratnya wis ada kayak tanda-tanda apa? Kematian. Harapannya sudah apa? Kecil. Fakultu ya Rasulullah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Sesungguhnya sebagaimana engkau saksikan, aku ini menderita sakit yang sangat apa? Parah. Ya. Saat menyampaikan seperti ini bukan dalam rangka mengeluh. Jadi seorang yang sakit dalam menceritakan sakitnya itu ada dua macam. Yang satu untuk mengabarkan, hanya sekedar apa? Kabar. Ditanya bagaimana kondisimu? Oh, ini saya sedang pusing-pusingnya. Tapi bukan mengeluh. Yang seperti ini boleh. Ya, misalnya seorang datang ke dokter. Kemudian apa? Ditanya, apa yang dirasakan? Maka pasiennya ya menjawab, yang saya rasakan, Pak dokter, ya, saya pusing, demam saya tinggi, batuk-batuk, pilek, lemes, lapar, karena 3 hari belum makan. Ya. Apalagi, uang saku habis, Pak dokter, misalnya. Itu kalau hanya sekedar mengabarkan, bukan ngeluh, itu ya enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau mengeluh, enggak boleh. Jadi mengeluh itu tidak boleh, hukumnya haram. Tidak boleh kita mengeluh, menyampaikan kabar kesakitan kita dalam rangka mengeluh itu tidak boleh. Ya. Kalau hanya sekedar mengabarkan, itu boleh. Nah. Taib. Dan ini saat itu adalah dalam rangka mengabarkan saja. Ya Rasulullah, ini qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sesungguhnya aku sebagaimana engkau lihat ya Rasulullah menderita sakit yang sangat parah. Wa ana dzu malin. Sementara aku ini orang kaya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang kaya. Wala yarisuni illa ibnatun li. Sementara ahli warisku cuma putriku satu-satunya. Jadi saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas hanya memiliki berapa? Satu orang putri saja. Afa atasaddaqu bithulutsai mali? Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kaya, ahli warisnya cuma putri satu. Ada yang mengatakan, ahli sejarah itu mengatakan namanya Aisyah. Ya, nama putri Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya, kata ahli sejarah, sebagian ahli sejarah, bernama Aisyah. Ya, Aisyah, kalau orang Jawa bilang. Ya, yang benar ya, Aisyah. Ya, Aisyah. Orang Jawa ya Aisyah. Gitu. Ya. Dia kaya, putrinya hanya satu, ahli warisnya cuma satu. Ya. Kemudian dia berkata, boleh enggak aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Kalau separuh bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la. Apa artinya la? Tidak. Ya, tidak, tidak boleh. 2/3 enggak boleh. Setengah tidak boleh. Maka Sa'ad mengatakan lagi, qultu, maka aku mengatakan, kata Sa'ad, fatsulutsu ya Rasulullah, gimana kalau 1/3 wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir. Ya sudah 1/3, tapi yang 1/3 itu juga sudah termasuk apa? Banyak. Para ulama mengambil kesimpulan dari ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir, 1/3, tapi 1/3 itu sudah termasuk banyak. Mereka sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menganjurkan mboknya diturunkan lagi. Dan itu yang lebih baik. Terbukti nanti dengan perkataan beliau. Jadi kalau kita ingin berwasiat, maksimal berapa? 1/3. Syukur-syukur kurang dari itu. Ustaz, saya kan ingin bangun masjid, saya ingin bangun madrasah. Nanti pahala saya gimana? Nah ini yang harus kita camkan. Bahwa pahala itu bukan hanya didapatkan dengan berinfak kepada orang lain. Pahala itu didapatkan ketika kita berinfak kepada kerabat kita. Ini yang betul-betul diperingatkan oleh, diingatkan betul-betul oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Terkadang kita ini, Masya Allah, ketika sedekah untuk orang lain, niatnya ikhlas, lillahi ta'ala, wis pokoknya ngelebok nang kalengan, pinginnya surga. Ketika masukkan uang ke dalam kaleng, itu inginnya apa? Surga. Atau ketika kita bersedekah kepada tetangga, ingin dapat surga. Atau ketika kita bersedekah di orang, di pinggir-pinggir jalan mungkin, atau siapalah orang lain yang bukan kerabat kita, ingin surga. Tapi, kata Syekh, ketika seorang itu memberikan bingkisan hadiah kepada ibunya, memberikan nafkah kepada keluarganya, kalau saya tambahkan, memberikan uang jajan pada anaknya, lupa menghadirkan niat. Padahal itu semua mengandung dua kebaikan. Ya sedekah, ya menyambung silaturahim. Jadi sedekah kita kepada orang kerabat kita itu dua kebaikannya. Ya sedekah, ya silaturahim. Kalau kita masukkan ke kaleng, Masya Allah, Bismillah, ya Allah, surga, ya Allah, surga, ya Allah. Dengan parang, ya, ku capai surgaku. Kok parang itu apa? Gambare parang, pingin untuk surga. Tapi ketika memberikan nafkah kepada istri, sambil apa? Gih, aja dintongakan ya. Karo mentak-mentak, mendelik, jadi ya Allah, istrinya ngambil itu sampai dengar hati apa? Dengar hati yang berat sekali. Kayak diungkit-ungkit, ya. Masya Allah. Jadi yang suka ngungkit-ngungkit itu bukan cuma istri. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu yauman 'alan nari fa ra'aitu aktsara ahliyan nisa. Suatu hari aku ngelongok, diberi kesempatan, diperlihatkan padaku untuk melihat ke dalam apa? Neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya itu apa? Wanita. Li'annahunna yakfurnal 'ashir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu kufur terhadap suami. Bagaimana itu kufur kepada suami? Suaminya sudah berbuat baik sekian tahun lamanya, tapi suatu saat berbuat kesalahan. Apa kata sang istri? Hah, nyong ya dadi bojomu. Ya, sepanjang saya jadi istrimu, tidak pernah saya itu merasakan bahagia. Ini namanya apa? Namanya kufur ini. Ini calon-calon penghuni apa? Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh istri seperti itu, tidak boleh. Ya. Demikian juga suami. Suami itu sudah berinfak sama istri, terkadang ngungkit-ngungkit lagi. Wis tak kaya-kaya toh, sudah tak kasih ini, tak kasih ini, tak kasih ini. Sebulan biar coba dikasih, bayangkan coba. Masih saja kayak gitu. Itu ngungkit-ngungkit juga itu. Yang sudah ya sudah gitu loh. Ya. Jadi ternyata yang ngungkit itu bukan hanya apa? Istri, suami juga. Padahal yang namanya sedekah yang diikuti dengan mengungkit-ngungkit, bagaimana hasilnya? Seperti tanah yang ditaburkan di atas apa? Batu yang licin, kemudian apa? Ditimpa air hujan yang sangat lebat. Akhirnya apa? Hilang semuanya. Enggak ada manfaatnya. Maka kembali Syekh Utsaimin, kita sebagai seorang pelajar, hendaklah lebih faham daripada yang lainnya. Dan ingatkan ini bahwa berinfak kepada keluarga itu jalan bagi seseorang untuk mendapatkan pahala dan surga. Ats-tsuluts kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Wats-tsuluts kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsuluts wats-tsuluts katsir. Ya sudah sepertiga, tapi yang sepertiga itu juga sebetulnya sudah banyak. Au kabir atau besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka antadara warathataka aghniya'a. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, apabila meninggalkan ahli warismu, aghniya'a, dalam kondisi apa? Kaya. Khairun, lebih baik. Min antadarahum alatan, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka menjadi tanggungan orang miskin. Yatakaffafunan nas, nyadong manusia. Jadi engkau tinggalkan ahli waris engkau dalam keadaan kaya, bisa memenuhi kebutuhan sendiri, ya, tidak minta-minta pada orang lain, tidak ngerepotkan orang lain, itu lebih baik. Daripada kau tinggalkan mereka miskin, jadi tanggungan orang lain, merepotkan orang lain, minta-minta, nyadong-nyadong. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan harta untuk keluarga itu juga sesuatu kebaikan. Suatu kebaikan. Jadi jangan dikira harta warisan itu tidak ada apa? Pahalanya. Ada pahalanya. Tapi tentunya dengan apa? Niat. Harus dengan apa? Niat. Lah ini kan pembahasan kita kan pembahasan ikhlas. Pembahasan niat. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya mengatakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan. Dan sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, tidaklah menginfakkan sebuah nafkah. Tabtaghi biha wajhallah. Yang engkau benar-benar mencari wajah Allah, mencari keridhaan dari Allah, mencari pahala dari Allah. Illa ujirta alaiha. Kecuali engkau akan mendapatkan pahala. Jadi setiap nafkah pasti dapat pahala. Dengan syarat apa? Mencari wajah Allah. Entah itu nafkah ke tetangga, entah itu nafkah ke saudara yang jauh, entah itu dan terlebih-lebih nafkah kepada sanak kerabat. Kepada ibu, kepada bapak. Nah, ibune bapake luwih sugih. Ndak apa-apa. Kita cari sela-sela, kita berikan hadiah yang pasti digunakan. Atau mungkin pasti dikonsumsi di tengah-tengah kekayaan mereka. Itu jadi sedekah yang sangat luar biasa. Lagi panas-panase, dikirimi apa? Es, Masya Allah. Angger wis sakit gula, lebokakan rumah sakit. Gitu. Ya, nek ngasih hadiah ya diukur ya. Jangan terlalu berlebihan. Ketika lagi dingin, dibelikan apa? Misalnya sing anget-anget. Atau ketika musim dingin, ibunya enggak punya jaket, bapaknya enggak punya jaket, belikan jaket. Atau bapaknya rajin sholat ke masjid, ning sarunge iku-iku bae. Nganti ngepir dinggo terus. Ya, Masya Allah. Maka kita belikan sarung. Ibunya rukuhnya sampai letek. Masya Allah. Ternak telur. Telur apa itu? Yang sudah hitam-hitam itu loh. Itu istilahnya telur apa itu? Yes, pokoknya ireng-ireng aja. Rukuh yang ada. Tretit, apa tretis. Namburangati. Ya. Pokoknya itu. Sudah sampai hitam-hitam banyak sekali berikan. Misalnya rukuh yang baik. Demikian. Ini Masya Allah. Di tengah-tengah kekayaan barangkali mereka akan pakai sedekah kita. Naam. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Sampai pun sebuah suapan, sebuah nafkah yang engkau letakkan di mulut istrimu. Masyaallah. Ustaz, kudu nyuapi, kudu ndulang. Ya tidak harus. Artinya apa? Sampai pun nafkah sehingga nafkah itu dimakan oleh istrimu. Dan tentunya juga anakmu. Sampai seperti itu. Dengan syarat apa? Niat. Dengan syarat? Niat. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qal, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas. Fakultu. Hadisnya panjang ya. Nah. Fakultu. Aku berkata, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Apakah aku akan ketinggal di Mekah sementara sahabat-sahabatku pulang ke Madinah? Ini kesedihan tersendiri. Kenapa? Karena dulu para sahabat itu tidak ingin kembali ke tempat asal hijrahnya. Tidak ingin mereka mati di tempat asal hijrahnya. Kenapa? Mereka mengibaratkan sesuatu yang sudah ditinggalkan karena Allah seperti sedekah yang tidak mungkin untuk diambil kembali. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, seseorang yang telah meninggalkan sesuatu karena Allah, dan para sahabat itu meninggalkan Mekah, tanah yang mereka cintai, mereka tinggalkan karena Allah untuk menyelamatkan agama mereka. Sesuatu yang sudah ditinggalkan karena Allah, maka tidak boleh seorang itu untuk kembali mengambilnya. Makanya ada seorang sahabat tampak suatu hari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Cincin apa? Akik. Cincin emas. Cincin emas. Sahabat ini laki-laki. Padahal yang namanya laki-laki tidak boleh pakai emas. Memang dia emas, tapi enggak boleh pakai emas. Ya. Emas itu hanya untuk perempuan. Nah, ini kelihatan pakai cincin emas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung pegang tangan sahabat tersebut. Cincinnya dilorot. Kemudian sambil bersabda dengan marah, tegas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian telah meletakkan bara neraka di tangannya. Maka dilemparlah cincin itu di kejauhan. Dilempar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi. Setelah pergi, maka para sahabat yang lain mengatakan, udah cincinnya diambil saja, kan kamu bisa gunakan untuk sedekah lah, atau untuk yang lain lah. Apa kata sahabat tersebut? Demi Allah, saya tidak akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan hadis ini belum selesai, masih ada kelanjutannya. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga saya, dan juga kaum muslimin, Anda semua yang hadir dan hadirat, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.